Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan sebelumnya, tepatnya pada bab yang ketiga terkait perbudakan, kemudian al-kitabah yakni bebasnya seorang budak dengan menembus dirinya atau at-tadbir, bebasnya seorang budak yang terkait dengan kematian tuannya. Akhir dari bab yang ketiga pada pertemuan yang lalu adalah permasalahan yang kelima, yakni al-mukatab, yakni barakafikum seorang budak yang membebaskan dirinya bebas dari tuannya dengan memberikan sejumlah harta, sejumlah uang sebagai tebusan yang diberikan secara tempo. Dan hukmul mukatabah, hukum seorang budak membebaskan dirinya dengan dia itu menebus, membayar dengan bayaran yang tempo, barakallahu fikum, ini boleh secara syariat dan ditunjukkan dalilnya dalam surat An-Nur ayat ke-33. Surat An-Nur ayat ke-33 barakallahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina yabtaghunal kitab mimma malakat aymanukum fakatibuhum in 'alimtum fihim khaira." Dan orang-orang yang menginginkan perjanjian untuk merdeka, di antaranya budak menginginkan perjanjian dari kalangan budak-budak yang kalian miliki, yakni perjanjian untuk menebus dirinya supaya merdeka dengan memberikan sejumlah uang yang disepakati oleh tuannya. Fakatibuhum, maka adakanlah perjanjian dengan mereka budak-budakmu apabila mereka ingin menebus dirinya supaya merdeka. In alimtum fihim khairo, kalau memang kalian mengetahui pada mereka itu ada kebaikan. Maka barakafikum, seorang budak menebus dirinya dengan membayar sejumlah uang secara tempo kepada tuannya, ini diperbolehkan. Kemudian terkait hukum-hukum mukatabah, bebasnya seorang budak dengan menebus dirinya, diantaranya yang telah kita sampaikan pertemuan yang lalu, barakafikum, bahwasanya seorang budak laki-laki atau budak perempuan ketika membebaskan dirinya, dia dianggap merdeka. Secara statusnya dianggap merdeka apabila telah menunaikan barakafikum apa yang menjadi tanggungannya. Ini menunaikan pembayaran tebusannya kepada tuannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud At-Tirmidzi dan barakafikum dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Irwaul Ghalil, Nabi pernah bersabda, al-mukatab 'abdun ma baqiya 'alaihi min mukatabatihi dirham. Al-mukatab, seseorang yang ingin membebaskan dirinya ketika dia menjadi budak dengan membayar sejumlah uang yang disepakati oleh tuannya, dia masih statusnya sebagai budak. Kalau ternyata masih ada tanggungan uang walaupun hanya satu dirham. Jadi kalau sudah terbayarkan semua baru merdeka. Kalau satu dirham saja belum, maka dia diharamkan untuk melarikan diri dari tuannya. Haram. Dikarenakan barakafikum lari dari tuannya, walaupun tuannya kafir, budaknya muslim, haram hukumnya dan termasuk dosa besar. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Kabair. Oleh karena itu, kapanpun seorang budak telah menunaikan, menebus semua secara lunas kepada tuannya, berarti dia menjadi orang yang merdeka, bukan lagi budak. Barakallahu. Kemudian hukum yang telah kita baca sebelumnya, barakallahu. Orang yang memerdekakan budak, membantu pembebasan budak dalam menebus dirinya, maka dia adalah barakafikum walak pada walaknya budak tersebut, yakni orang yang berhak mendapatkan harta warisan. Apabila budak tersebut ternyata nanti menjadi orang merdeka, meninggalkan harta warisan, misalkan si A, dia barakafikum membeli budak yang dia beli dia bebaskan, maka si A ini menjadi walaknya budak tersebut. Ketika budak tersebut yang sudah bebas menjadi orang yang merdeka, kemudian ya ternyata barakafikum takdirnya dia kaya, kemudian meninggal dan meninggalkan banyak harta warisan, maka yang memerdekakan budak tadi mendapatkan bagian, dianggap sebagai wala, walaupun dia bukan sebagai ahli waris. Bagaimana sabda Nabi, al-wala liman aqtaqo. Al-wala itu bagi orang yang telah membebaskan. hubungan dia mendapatkan harta warisan dari budak ini bagi orang yang memerdekakan budak tersebut. Kemudian terkait hukum perbudakan al-mukatab barakahikum, sangat dianjurkan bagi seorang tuan ketika budak tersebut sudah menebus dirinya dengan membayar semua yang menjadi jaminannya, maka dianjurkan bagi tuan yang menerima uang tersebut, dia memberikan sebagian. Sebagian harta diberikan kepada budaknya. Bagaimana disebutkan oleh barakallahu fikum dalam kitab ini, Al-Fiqhul Muyassar, wa yukhayyaru sayyid baina waqtihi anhu wa akhdhihi minhu wa da'ihi ilaihi. Tuan tadi yang sebelumnya menjadi majikan atau tuan bagi budak tersebut, ketika budaknya sudah memberikan semua hartanya, maka diberi pilihan bagi tuan tersebut barakallahu fikum untuk mengembalikan sebagiannya, atau mengambil semuanya, atau semuanya diberikan gratiskan barakallahu fikum. Kemudian terkait hukum seputar mukatab juga barakallahu fikum, bagi seorang budak yang masih statusnya sebagai mukatab memerdekakan diri namun belum merdeka, maka dia tidak boleh menikah kecuali harus dengan seizin tuannya, karena statusnya masih budak, belum merdeka secara sempurna. Misalkan berkafikum tebusannya adalah 100 juta. Baru 75 juta dia berikan pada tuannya. Kurang 25 juta, maka dia tidak boleh menikah kecuali harus seizin tuannya. Apakah budak boleh menikah ketika dia bisa masih menjadi budak? Boleh. Barakallahu. Tetapi dia harus izin tuan. Barakallahu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, Nabi bersabda, ayyuma abdin tazawwaja bi ghairi itni mawalihi fahuwa ahir. Budak manapun yang dia menikah dengan tanpa izin dari tuannya, maka dia dianggap sebagai pezina. Dianggap sebagai pezina. Apalagi budak perempuan. Budak perempuan berkonsum halal bagi tuannya untuk digauli walaupun tanpa akad nikah. Adapun kalau nanti melahirkan anak, maka anak hasil dari tuan dan budak perempuannya tersebut itu menjadi anak yang merdeka, bukan budak statusnya, tapi merdeka. Oleh karena itu nanti mendekati hari kiamat banyak ya orang-orang yang orang tuanya adalah budaknya. Barakallahu. Kemudian yang terakhir terkait hukum mukatab adalah boleh menjual budak yang statusnya mukatab. Dia belum merdeka secara utuh. Boleh dijual, namun barakallahu fikum sisa dari uang perjanjiannya itu urusannya dengan majikan yang baru lagi. Misalkan si A menjual budaknya, baru terbayarkan 75 juta. tebusan yang dijanjikan adalah 100 juta. Berarti kan kurang 25 juta. Dijual oleh si A budak tersebut, maka dikarenakan kurang 25 juta, nanti kalau budak tersebut bisa membayar 25 juta kepada tuan barunya, dia bebas. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya, bab yang baru. Berkata penulis kitab Al-Fiqhil Muyassar hamidahumullah ta'ala al-babur rabi', bab yang keempat, al-faraid wal mawarith wa fihi masail. Bab tentang faraid dan mawarith, dan padanya ada beberapa permasalahan yang diangkat. Barakallahu. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama adalah makna, makna dari faraid dan mawarith. Walhasu ala ta'allumiha, dan anjuran untuk mempelajarinya. Penulis menyatakan ilmu faraid min ahammil ulum, ilmu faraid termasuk ilmu yang paling penting. Jadi ilmu yang paling penting itu banyak macamnya. Yang paling penting di antara yang terpenting adalah ilmu akidah dan ilmu tauhid. Karena itu adalah asas dari ibadah seseorang. Fayajibu 'alal muslimin al-ihtimamu bihi wa tafaqquhu fihi. Maka wajib bagi setiap kaum muslimin, maka wajib bagi kaum muslimin untuk perhatian dengan ilmu faraid dan mendalaminya. Mempelajari ilmu faraid, hukum asalnya adalah fardu kifayah. Ketika di sebuah negeri tidak ada sama sekali yang tahu tentang ilmu faraid, semuanya berdosa. Barakallahu. Oleh karena itu, kalau kita sedang berurusan dengan harta warisan, tidak tahu, maka kita mencari tahu. Ya, barakallahu fikum. Mencari tahu pada yang ahli. Li'annal hajata masatun ilaihi, karena kebutuhan, ya, sangat mendesak, ya, kebutuhan terhadap ilmu faraid itu sangat mendesak. Wa yusamma hadzal ilmu bil faraid jam'u faridah, dan ilmu ini disebut dengan faraid. Faraid itu lafaz faraidu, itu jamak dari faridotun. Ma'khudhatun minal farad atau minal fardi wa huwa takdir. Faridoh itu diambil dari kata fardun, kewajiban, yakni at-takdir, ukuran atau ketentuan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-237. Fanisfu ma faradtum, barakah itu. Maka bagian dia separuh dari yang kalian tentukan. Ai qadartum, yang kalian tentukan. Barakallahu'alaikum. Wal fardu fi syar'i, adapun al fardu, ya, yang mu'annasnya adalah faridotun, jamaknya adalah faro'id, fisyari, secara syariat maknanya adalah nasibun muqaddarun syar'an limustahiqihi, bagian yang telah ditentukan secara syariat kepada orang yang berhak menerimanya. Bagian yang ditentukan secara syariat kepada orang yang berhak menerimanya. Oh, si A mendapat setengah, si B seperenam. Barakallahu'alaikum. Itu secara syariat. Makna dari fardun, al-fardu, bagian yang ditentukan secara syariat untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Itu faraid. Ini yang perlu dipelajari. Wa ilmul faraid, adapun makna dari ilmu faraid, wa huwal ilmu bil mawarits min haitsu fiqhi ahkamiha wa ma'rifatil hisabi al-musili ila qismatiha. Ilmu faraid adalah ilmu yang berkaitan dengan harta warisan dari sisi mendalami hukum-hukumnya, mengetahui cara menghitungnya, sampai pada permasalahan pembagiannya. Berarti yang ahli matematika nanti berkefikun sangat bermanfaat untuk mempelajari faraid. 2/3 dari 1 M berapa? Barakallahu'alaikum. Misalkan seperti itu. Kemudian al-mawaris. Kalau tadi kan faro'id. Ya, faro'id berarti artinya adalah, ya, ada faro'id, ada ilmu faro'id. Kalau faro'id itu artinya adalah bagian yang ditentukan secara syariat untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dari ahli waris. Jadi yang faraid itu terkait dengan bilangannya. Bagiannya berapa? Setengah atau seperenam atau 2/3 atau sepertiga, itu faraid. Adapun al-mawaris, jam'u miras. Al-mawaris ini lafadz mawarisu jamak dari miras. Apa itu? Wa huwal haqqul mukhallafu anil mayyit al-manquli ilal waris, hak yang ditinggalkan oleh mayit, hak yang ditinggalkan oleh si mayit yang berpindah kepada ahli waris. Ada haknya ini berupa tanah, berupa uang tunai, ya, berupa harta, barakatikum. Wajib alal muslim ayyah tamma bisya'nil mawaris, maka wajib bagi setiap muslim untuk perhatian terhadap urusan benda-benda yang akan diwariskan. Wala yatasarrafu fiha tasarrufan yughayyiruha an waqi'iha syar'i, maka tidak boleh bagi seorang muslim yang tidak perhatian dengan urusan warisan dia memberikan bagian dengan merubah apa, barakallahu'alaikum, pembagian yang telah ditetapkan secara syariat. Ada ayahnya meninggal, ada anaknya laki, ada perempuan, akhirnya dibagi rata. Tidak boleh. Beda antara hadiah sebelum dia meninggal ketika dia sehat Si A dia memiliki harta banyak, sehat orangnya, anaknya banyak. Ada yang perempuan 4, laki-laki 4. Masing-masing diberi rumah dengan nilai yang sama. Maka ini tidak mengapa, karena itu bukan disebut harta warisan, tapi hadiah. Yang namanya warisan ketika dia meninggal, maka bukan hadiah lagi. Maka pembagiannya harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau perempuan berarti separuh dari laki-laki, laki-laki dua kali lipat dari pada perempuan. Seperti itu. Kalau di Jawa terkadang dibagi rata dalam keadaan bukan hadiah. Ya, kebanyakan keumuman seperti itu. Atau diambil oleh istrinya semua, anaknya tidak diberikan semua. Ini salah juga. Barangkali. Sampai ada yang membunuh dapat. Padahal diantara barakamikum penghalang seseorang tidak mendapatkan harta warisan adalah membunuh barakamikum orang yang akan mewarisi. Ya. Barakamikum. Atau beda agama, Yahudi tidak mewarisi dari Nasrani, Nasrani tidak mewarisi dari Yahudi, orang kafir tidak mewarisi Muslim, Muslim tidak mewarisi orang kafir. Muslim ya Muslim, Yahudi ya sama Yahudi, Nasrani sama Nasrani. Barakallahu. Fayuwarithu ghairal waris. Akhirnya kalau dia tidak perhatian dengan urusan warisan, dia terkadang memberikan harta warisan kepada orang yang bukan ahli waris. Dia dapat karena dia itu dulu yang membesarkan ayah kita. Akhirnya dapat. Padahal barakabikum wala juga bukan. Orang lain. Adapun diberi sebagai rasa terima kasih tidak mengapa. Tapi tidak dimasukkan sebagai ahli waris. Ingat ini. Barakabikum. Au yuhramul warithu min jami'i hukukihi au ba'diha. Atau karena dia tidak perhatian dengan urusan warisan, dia terkadang ya barakallahu menghalangi ahli waris yang seharusnya dapat haknya, tidak dapat sama sekali atau dapat tapi sebagian, tidak sesuai dengan ukuran secara syariat. Bahaya ini, kezaliman nanti di hari kiamat barakallahu ya akan di adili oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yu'arridu nafsahu bidzalika isaqatillah wa iqabihi. Akhirnya dia membawa dirinya kepada kemurkaan dan ancaman hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Ini terkait dengan permasalahan yang pertama, makna dari faraid dan mawarith. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua. Al-huququl muta'alliqatu bit-tarikah wa asbabul mirati wa mawani'ihi. Beberapa hak yang terkait berkaitan dengan harta warisan dan sebab-sebab adanya warisan dan sebab terhalangnya dari warisan. Hukukut tarikah, hak dari harta warisan. Apa itu at-tarikah? At-tarikah itu hiya ma yatrukul mayyitu minal amwalin naqdiyati wal ainiyati wal huquq. Tarikah adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh si mayit berupa harta, uang tunai atau barang-barang atau hak-hak yang menjadi milik si mayit tersebut. Misalkan hak barakakikum dia menghutangi orang lain, maka barakakikum harta dia yang ada pada orang lain juga milik ahli waris milik si mayit hukum asalnya. Barakallahu atau yang lainnya. Jadi sesuatu yang ditinggalkan oleh si mayit berupa uang tunai atau barang-barang, rumah, sawah, kebun, tambak, mobil atau hak-hak yang lain, maka itu disebut tarikah dalam bahasa Arab. Wa yata'allaqu bi tarikatil mayyit arba'atu huquq, dan yang berkaitan dengan harta mayit ada 4 hak. Maksudnya berhukum ya. Berkaitan dengan harta mayit itu tidak hanya warisan saja. Ya. Karena nanti akan diambil dari harta si mayit selain warisan yang kemudian diberikan. Ya. Barakallahu. Yang pertama adalah mu'natu tajhizihi min samani kafan wa hunutin wa ujrati dafni wa ghuslin wa ghairi dzalik. Yang pertama adalah yang diambil dari harta si mayit adalah biaya penyelenggaraan jenazah, dari membeli kain kafan, perlengkapan-perlengkapan penyelenggaraan jenazah ya, atau juga upah bagi orang yang menggali kuburannya, barakafikum, atau biaya pemandiannya dan lain-lain. Diambil itu dulu sebelum dibagi. Ya. Maka anaknya harus perhatian. Jangan mengharap kapan ayahnya meninggal. Ketika sudah meninggal enggak perhatian dengan penyelenggaraan jenazahnya. Tidak ngurusi, mensolati pun tidak, barakallahu. Allahu musta'an. Yang kedua adalah setelah itu qada'ud duyun, melunasi hutang-hutangnya. Jangan diambil dulu sebagai warisan. Jangan diambil dulu. Punya hutang enggak? Ternyata hutangnya banyak, tidak menyisakan harta warisan sama sekali. Ya sudah, jangan gelo. Dikira 1M itu sudah bisa rebutan 3 orang. Masing-masing 333 juta lah. Ternyata utangnya 1M 2.000 rupiah. Sudah berkafiku. Wa duyunullahi muqaddamah kazzakah, dan hutang dia kepada Allah juga harus didahulukan seperti zakat. Zakat mal. Ketika dia sudah waktunya membayar zakat mal, ternyata meninggal. Berarti dia ada hutang. Diambil dari zakat mal tersebut berapa? Wa shadaqatil fitri, dan zakat fitri. Diambil juga misalkan malam Idul Fitri dia meninggal. Dalam keadaan dia adalah orang yang berhak untuk membayar zakat, diambil. Wal kafarah, seperti kafarah juga. Kafarah yamin, sumpah. Atau kafarah dia berkomitmen menggauli istrinya pada berkumpul siang hari bulan Ramadan, kan bayar kafarah misalkan, atau kafarah yang lain, pembunuhan dan lain-lain. Wan nadri atau nazar, dia punya pernah bernazar, kalau saya selamat sampai tujuan maka saya akan memberikan kepada si fulan ya seekor kambing. Ternyata berkomitmen meninggal duluan dalam keadaan sudah terpenuhi nazarnya. Dia selamat sampai tujuan, maka harus diambil ya untuk membayar menunaikan nazarnya, diambil dari harta yang dia tinggalkan. Thumma duyunul adamiyin. Kemudian juga hutang-hutang terhadap Bani Adam, pada orang-orang. Hutangnya berapa? Ada tiga. Berapa? Kemudian setelah itu, apakah sudah boleh sisanya ini dibagi-bagikan sebagai harta warisan? Belum. Yang ketiga, ikhrajul wasaya. Diambil dari harta tersebut, dikeluarkan dikarenakan wasiat. Saya berwasiat kepada si fulan, sepertiga harta saya berikan, atau kurang dari sepertiga harta saya berikan, misalkan. Barakallahu fiikum. Dan terkait wasiat itu boleh diberikan sebagaimana yang telah lewat pembahasannya, kalau tidak memadorotkan ahli waris yang ditinggal. Kalau memadorotkan, barakallahu'alaikum, ya, maka seperti itu tidak boleh. Bisyarti antakuna fi hududi tsuluts fa'aqall, dengan syarat wasiat yang dia berikan itu batasannya adalah maksimalnya sepertiga atau kurang dari sepertiga, itu lebih baik. Oleh karena itu para sahabat kebanyakan mereka tidak berwasiat, yang tidak memberikan sepertiga hartanya kepada orang lain, walaupun ada yang memberikan. Karena mereka ingin memberikan yang lebih afdol supaya anak-anaknya, ya, atau keluarganya tidak meminta-minta, supaya mereka menjaga harga dirinya. Barulah yang keempat, setelah wasiat dikeluarkan, al-irtu, ya, harta tersebut tersisa sebagai harta warisan. Fayuk kesamu ma baqiya ba'da dzalika ala waratsatihi al-qismatus syar'iyyah. Maka setelah itu sisa dari harta yang telah diambil pada rincian yang di atas tadi itu diberikan kepada ahli warisnya dengan pembagian yang syar'i sesuai dengan dalil. Barakallahu fiikum. Wal irtsu, dan makna al-irtsu adalah huwa intiqalu malil mayyit min ba'dihi ila hayyin hasbuma atau hasbama ja'a fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa qad yata'allaqu bil mittarikah haqqun lil wair halal hayy. Barakallahu. Dan al-irtu adalah harta yang berpindah dari si mayit setelah meninggalnya kepada orang yang hidup sesuai dengan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Dan terkadang barakakum yang berkaitan dengan tarikah, harta yang ditinggalkan oleh ahli waris atau oleh mayit adalah hak orang lain ketika si mayit ini masih hidup. Wahiyal hukuk al-ainiyah, dan itu adalah diantaranya hak-hak berupa barang-barang. Wahakul ba'i' fi tasallumil mabi', dan hak orang yang barakamikum orang yang menjual ketika menyerahkan kepada orang yang membeli. Wa haqqur rahin fil marhun, dan hak barakakum orang yang menggadaikan terhadap barang yang digadaikan. Fahiya tuqaddamu ala tajhizil mayyit, maka ini semua didahulukan sebelum barakakum diselenggarakannya mayyit. Ya, Jadi ini pendapat, ada pendapat sebelum mayit ini diurusi memakai harta dari harta warisan sang mayit, barakallahu'alaikum, maka diambil ya sesuai dengan hak-hak orang-orang lain yang masih hidup. Kenapa demikian? Li ta'alluqiha bi ainil mal qabla sayruratihi tarikatan. Dikarenakan hak-hak tersebut berkaitan dengan harta orang atau berkaitan dengan benda ya, sebelum berubah menjadi harta warisan. Jadi ada yang menyatakan sebelum nomor satu, sebelum penyelenggaraan jenazah, uang diambil ya untuk pembayaran hutang. Barakallahu. Adapun asbabul irfi, sebab-sebab adanya warisan dan juga aqsamul warasah, pembagian-pembagian sesuai dengan dalil Alkitab wa sunnah, mawani'il irfi, sebab-sebab yang menghalangi seseorang mendapatkan harta warisan, insyaallah akan dibahas pada pertemuan yang berikutnya. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada sore kali ini, insyaallah barakakum kita akan ya memasuki masa-masa yang agak susah, yakni terkait dengan barakakum waris. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hadzal wahdullah. Barakallahu.